ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kita memasuki bab ke-12. Kata muallif rahimahullah, minasyirk al-isti'adha bi ghairillah. Termasuk dari syirik meminta perlindungan kepada selain Allah. Al-isti'adha, al-iltija wal-i'tisam. Secara bahasa iltija, isti'adzah maknanya iltija. Iltija itu talabul luju. Luju itu bernaung, lindung. Wal-i'tisam, dan i'tisam meminta ismah, talabul ismah, agar dia terjaga, ya ini sama, terlindung. Walihada yusamma al-musta'adu bihi ma'adhan wa malja'a. Makanya yang dimintai atau tempat berlindung atau yang dimintai perlindungan disebut ma'ad wa malja', tempat atau yang dengannya dia berlindung, memberikan dia auz, perlindungan, memberikan dia luju, naungan, penjagaan. Makanya dalam salah satu sighah bentuk isti'adzah kamu katakan ma'adzallah, seperti yang Nabi Yusuf katakan, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsanu mathwai. Ma'adzallah, tempat aku berlindung, dia yang melindungi aku. Fal'a'idh billah qad haraba mimma yu'dhihi au yuhliku. Maka orang yang berlindung kepada Allah telah lari, menjauh dari segala yang mengganggu dia atau merusak dirinya dan menghancurkannya, menyakitinya, mendzaliminya. Ila rabbihi wa malikih, dia lari menuju Rabbnya, berlindung kepada penguasanya. Wa'tasama bihi wastajar, padanya dia meminta ismah, perlindungan, makanya orangnya disebut ma'sum, terjaga, terlindungi. Wastajara, dan di situ dia aman, mendapatkan keamanannya. Disebut jiwar, fulan fi jiwarillah, aman sudah, selamat dari berbagai gangguan. Waltaja'a ilaihi, wa hadza tamthil, dan ini semua contoh saja. Wa illa fama yakumu bil galb minal iltija' ilallah wal i'tisam bihi wal itrah baina yaday rabb wal iftiqar ilaihi wa tadhallulillah amrun la tuhitu bihi al ibarah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Itu pendekatan makna arti isti'adzah, karena sesungguhnya hakikat kalbu seorang mukmin ketika berlindung kepada Allah, meminta naungan, keselamatan, itrah itu pasrah seluruhnya sudah. Seakan kamu melemparkan, torh itu melempar, asal artinya. seakan kamu melemparkan dirimu. Nah, sudah seluruh diriku ini aku pasrahkan padamu ya Allah. Tidak akan ada yang bisa melindungi aku kecuali Engkau. Iftikar, dia sangat butuh perlindungan dari Allah. Dia bertazallul, menghambakan diri, merendahkan diri kepadanya. Benar-benar dia yakin tidak akan ada saat itu yang menjaganya dan bisa melindunginya kecuali Allah. Itu semua amalan hati, yang itu tidak bisa diibaratkan dengan kata-kata. Jauh lebih dalam, lebih baligh dari sekedar contoh yang disebutkan di atas. Demikian kata Ibnul Qayyim. Wa qala Ibnu Katsir, al-isti'adzah yal iltija' ila Allah. Isti'adzah itu talabul luju', minta perlindungan kepada Allah. Wal iltisaqu bi janabihi min syarri kulli dzi syarr, dan merapatkan diri untuk dilindungi dari kejahatan segala yang punya kejahatan. Layaknya, walaupun seperti tadi, hakikatnya jauh lebih dalam. Tapi gambarannya, kalau kamu melihat orang lemah atau anak kecil, kejar mau dipukuli atau disakiti, dan kamu yang dia anggap bisa melindungi dia, kan nempel tubuhnya ke kamu, di belakang kamu berlindung supaya kamu selamatkan dia dari orang itu. Itu iltisaq. Betul-betul dia pasrah sudah, hanya Allah yang bisa menjaga dia dari segala bentuk kejahatan. Fal'iyat yakunu lidaf'i syarr. Maka lafaz ini, iyat, a'udhu, isti'adah, semuanya maknanya untuk kamu terlindung, tertepis dari kejahatan, dari kejelekan. Wal'iyat litalabil khair. Adapun laud itu untuk mencari atau minta kebaikan. Makanya penyair, walaupun tidak benar, sama sekali enggak benar apa yang dia katakan, tapi syuara yattabi'uhumul ghawun, nyair banyak diikuti orang-orang sesat. Ketika dia berlebihan memuji, menyanjung-nyanjung pujaannya dari para raja atau orang-orang kaya ya, untuk dapat imbalan harta benda, dia katakan, ya man aludhu bihi fi ma'amuluhu wa man a'udzu bihi mimma uhadziruhu. Engkau yang aku berharap segala kebaikan kepadamu, kebaikan yang aku inginkan ya, hanya kepadamu aku berharap, dan juga hanya kepadamu aku berlindung dari segala yang aku takuti. Si raja tentunya senang, bien. Dia sebagai pimpinannya, dia sebagai ininya. Nah, alhasil. Sekedar maknanya saja. Jadi laudh, ladha, yaludhu dengan lam, itu maknanya untuk cari kebaikan, berharap kebaikan. Audh dengan ain, itu maknanya selalu berlindung dari kejelekan. Qult, wahia minal ibadat allati amarallahu ta'ala ibadahu biha. Dan ini meminta perlindungan ibadah yang Allah perintahkan hambanya untuk memohon kepadanya. Kama qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul 'alim. Fasta'idh billah, berlindunglah kepada Allah. Fussilat 36. Wa amsalu dzalika fil Qur'ani katsir, dan banyak yang semakna dengan ayat ini di dalam Qur'anul Karim. Qaulihi qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Falaq itu awal pecahnya pagi, awal masa transisi lewatnya malam dan masuknya pagi, awal waktu pagi itu namanya falak. Falak asal katanya suatu yang pecah atau yang terkoyak, atau ibarat malam itu suatu yang tertutup karena gelap dan pagi itu terang bercahaya, maka dimulai dengan falak. Yang tertutup itu dari malam pecah keluar pagi bercahaya, awal waktu itu disebut falak. Dan Allah Rabbu kulli syai', Allah Rabb segala sesuatu, Rabbu sobah, Rabbu lail, Rabb segalanya, waktu pagi malam semuanya Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan. Hanya saja disebut waktu itu karena keutamaannya, di mana dari semenjak waktu itu melemah dan hancur segala kekuatan kejahatan, karena mereka yang jahat dan kekuatannya, bala tentaranya hanya bisa beraksi di waktu gelap, di waktu malam. Para syaitan, para jin, para dukun, para tukang sihir. Nah, di malam mereka leluasa karena sesuai dengan kegelapan. Ilmunya pun ilmu gelap, kejahatan gelap, mendolimi orang. Nah, dari mulai falak melemah dan hancur kekuatan mereka. Makanya diajarkan untuk berlindung diri kepada Allah Rabb waktu itu. Nah, yang dengannya hancur segala kekuatan kejahatan. Wa qul a'udzu birabbin nas, juga ayat qul a'udzu birabbin nas. Fama kana ibadatan lillah fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka selama sesuatu itu ibadah kepada Allah, maka diberikan kepada selain Allah syirik. Tidak boleh orang berlindung kepada selain Allah. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat li ghairillah faqad ja'alahu lillahi syarikan fi ibadati. Ibadah semacam ini termasuk meminta perlindungan dari kejelekan dan kejahatan. Kalau dia mintakan kepada selain Allah, berarti itu telah dia jadikan sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah, dan itulah syirik dalam ibadah. Wa naza'a rabba fi ilahiyyatih, dengan itu dia seperti menentang Allah dalam uluhiyahnya, seakan dia berkata dengan lisanul halnya, bukan hanya kau ya Allah, bukan hanya engkau ya Allah yang bisa melindungi dari kejelekan dan kejahatan ini, tapi ada sekutu lain, ada tandingan selain engkau yang juga bisa melindungi aku, juga bisa melindungi manusia. Maka kepadanya perlindungan itu dimintakan. Kama anna man salla lillah wa salla li ghairihi yakunu abidan li ghairillah wala farq kama sayati takriruhu qariban insyaallah. Sama seperti orang yang sholat, jika sholatnya untuk Allah, tapi juga dia terkadang sholat kepada selain Allah. Untuk selain Allah dia sholat, maka dengan itu dia pun teranggap beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah. Dan tidak ada beda antara yang sholat ini kepada selain Allah dengan yang meminta perlindungan kepada selain Allah, dan akan disebutkan lebih jelas nanti. Nah, bab ini sebagaimana bab-bab yang sebelumnya, beliau ingin kembali menjelaskan, Al-Imam Muhammad rahimahullah, tentang tujuan dan arti daripada tauhid, sekaligus tujuan beliau menulis kitab tauhid ini. Apa sih tauhid itu? Apa yang dituntut? Jelaskan kepada kami apa saja dan harus bagaimana kami memahami dan mengamalkan tauhid itu. Maka beliau jelaskan, karena namanya kitab tauhid, ini loh tauhid. Tauhid dalam bab ini beliau ingin jelaskan, tauhid menuntut kepadamu untuk kamu meminta perlindungan dari segala bentuk kejelekan dan kejahatan hanya kepada Allah, agar kamu tidak mencari, tidak meyakini ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Kamu tidak yakini ada yang bisa lindungi selain Allah, dan itulah tauhid. Demikian kamu dituntut dan diajari dalam tauhid. Yang mengenali tauhid harus pula mengenali lawannya, dan lawan tauhid syirik. Kamu harus tahu apa saja itu syirik, yang itu menafikan tauhidmu, merusak tauhidmu kepada Allah, rusak imanmu. Apa saja itu syirik? Nih, beliau sebutkan. Minas syirik, termasuk dari syirik, lawan tauhid, perusak tauhid, adalah ketika orang minta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'adzah kepada selain Allah ketika seseorang memohon perlindungan kepada selain Allah, tentunya di situ ada ibadah qauliyah, dengan kata-kata dia berucap meminta perlindungan, tolong lindungi aku, jaga diriku, selamatkan aku. Aku minta perlindungan kepadamu, dan yang semakna dengan itu, yang tentunya perkataan itu dibarengi tentunya dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Kenapa kamu minta perlindungan padanya, karena kamu yakin ini bisa memberi perlindungan padamu. Ada keyakinan yang mendasari perkataanmu dan permintaanmu. Kalau kamu gak yakin itu bisa melindungi, gak akan kamu minta kepadanya. Mustahil. Tapi karena kamu yakin, kok sesuatu ini bisa melindungi dari kejahatan, maka kamu pun memohon kepadanya, lindungi aku. Kalau dilihat dari bab yang sebelumnya, tentang nazar, termasuk syirik, nazar kepada selain Allah, nazar ini ibadah kaulia juga, kalau dilihat dari permulaannya. Tapi kalau dilihat dari pengamalannya, pelaksanaannya, ya tentunya ibadah amalia. Dari permulaan kan dia berkata-kata. Dia katakan begini, saya nazar kalau saya sembuh, saya mau bangun masjid misalnya. Kata-kata, ibadah. Ketika pelaksanaan betul dia sembuh, dia laksanakan, dia bangun masjid, amalia. Dari situ syirik akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan orang dari millah, dari agamanya. Kalau dari sisi amalan, itu beraneka ragam bentuknya. Beberapa contoh telah beliau sebutkan, seperti menyembelih kepada selain Allah. Untuk selain Allah, amaliah, dia nyembelih untuk penjaga gunung, untuk penjaga laut, atau semisalnya. Dan itu syirik dalam bentuk amalan. Nazar pun, contoh yang beliau sebutkan tentang syirik dalam bentuk qauliyah, perkataan. Dia nazarkan kalau dia sembuh. Dia bernazar untuk menyembelih kerbau di Gunung Tengger misalnya. Ucapannya syirik kepada Allah. Dia menyekutukan Allah dengan kata-kata itu. Penyembelihan maupun nazar, sekali lagi, nazar dengan kata-kata syiriknya, penyembelihan syiriknya dengan bentuk amalan, perbuatan. Dan kedua-duanya, penyembelihan maupun nazar, pasti dibarengi dengan adanya i'tiqad, adanya keyakinan. Keyakinan kepada yang dia menyembelih untuknya, yang dia nazar untuknya. Kalau enggak mungkin. Dia menyembelih untuk Nyai Roro Kidul misalnya, atau gunung apa, atau kenapa dia sembelih untuk itu semua? Karena dia yakin ini penguasa di laut selatan. Kalau enggak kita bisa celaka, enggak dapat ikan. Bisa dibalik nanti kapal kita, wah sengsara nanti, ini itu, ditakuti. Makanya diagungkan sangat, sosok ini, syaitan ini, ditakuti sehingga dia agungkan dengan bentuk amalan dia, dia sembelih, kerbau sapi untuknya. Begitu pula nazar, karena agung yang dia anggap agung itu, maka dia bernazar untuknya. Ini nazar dan juga penyembelihan. Maka di sana ada taswiyah. Dia samakan Allah yang maha besar, maha mulia dengan yang selainnya. Dan itu syirik musyrikin yang mereka sesali di yaumul qiyamah. Ketika mereka katakan dalam Syu'ara 98, Allahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, kita ini dulu dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kita menyamakan, mensejajarkan nusawwikum kepada rabbil alamin, kepada Allah. Berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka, yang mereka tuhankan, mereka anggap sama seperti Allah. Diagungkan, dimuliakan, disembelih untuknya, nazar untuknya, sujud kepadanya, dan seterusnya. Nah, kalau itu penyembelihan sudah lewat, nazar sudah lewat, sekarang Al-Imam Muhammad rahimahullah dari kejeliannya dan kecerdasan beliau menyebutkan termasuk dari syirik pula ketika orang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Syiriknya aulia. Mirip seperti nazar. Karena tadi tentunya dia mengucapkan permohonan untuk dilindungi dari mara bahaya atau kejahatan yang dia takuti. Dan sama seperti tadi pula, pasti dibarengi dengan keyakinan bahwa ini mampu melindungi dia, bisa menjaga dia dari segala kejahatan dan kejelekan yang ditakuti. Ini bab yang beliau sebutkan dari permasalahan perlindungan. Kalau kita amati, dari kejelian beliau, beliau katakan minasyirki. Min itu min tabi'idhiyah, artinya termasuk sebagian dari syirik ketika orang meminta perlindungan kepada selain Allah. Dengan kata-kata min ini menunjukkan tidak semua permohonan perlindungan kepada selain Allah hukumnya syirik. Tidak semuanya hukumnya syirik. Wow. Ada yang hukumnya jaiz, boleh. Kapan? Ketika sesuatu yang kamu mintakan itu dalam kemampuan dan kekuatan orang tersebut. Dalam kapasitas dia, maka boleh kamu meminta perlindungan kepadanya dari kejelekan atau kejahatan yang memang bisa dia berikan. Ini gampangannya misalnya, nasallahu alafiyah, kamu dikejar preman misalnya, mau dipukuli atau rampas hartamu, mau lari ke kantor polisi minta perlindungan, Pak saya dikejar itu. Kamu sekarang minta perlindungan. Apakah ini syirik? Tidak. Boleh. Kenapa? Karena yang kamu minta memang kapasitas dia dan bisa mampu untuk melindungi kamu dari kejahatannya yang kamu takuti. Dan begitu misal-misal yang lainnya. Selama itu dalam kapasitas manusia, selama itu mampu dan bisa dia berikan perlindungan kepadamu, maka itu bukan termasuk syirik, boleh. Kapan itu syirik? Ketika sesuatu itu sudah di luar kemampuan manusia, sudah di luar kapasitas manusia, sudah bukan urusan mereka dan enggak mampu untuk selain Allah memberikan perlindungan padanya. Nah, ya seperti contoh tadi yang kita sebutkan. Yang di laut, nelayan takut untuk kapalnya terjungkir, tenggelam, takut tidak dapat ikan. Siapa yang berkuasa? Siapa yang ngatur, menentukan kamu dapat ikan atau enggak, kapalmu akan tenggelam apa enggak? Siapa yang berkuasa ketika itu? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi yang dia minta perlindungan itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang enggak nyata. Kalau tadi sesuatu yang nyata, kamu dikejar preman masuk kantor polisi, nyata, ada polisinya, bawa senjata. Kan nyata. Kelihatan. Dia mau macam-macam memaksakan diri, akan diperingatkan oleh polisi, awas. Mungkin tembakan ke udara dulu atau semisal itu. Nah, perlindungan yang memang nyata dan bisa dia berikan itu kepadamu. Nah, tapi di laut, nah, entah itu Nyi Roro Kidul atau yang lainnya, apa yang bisa dia lakukan sehingga kemudian ditakuti oleh orang-orang jahil dan bodoh? Tidak ada penguasa di alam semesta ini selain Allah yang memberi rizki. Nanti kalau itu di laut, di daratan pun demikian. Nanti si petani takut sawahnya enggak subur, enggak panen. Dewi apa namanya? Dewi Sri ya. Kalau di kalangan petani nanti enggak menghasilkan, nanti ini. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala semua yang mengatur dan berkuasa. If dia takuti sesuatu, makanya kemudian mereka berlindung dari kejahatannya, dari amarahnya, dengan melakukan pesta atau tradisi ritual tertentu. Nah, apa ritualnya biasanya di sawah? Selamatan. Hah? Selamatan. Ke sawah situ. Iya. Terus ditinggal begitu. Diuk tuh sama orang. Wala dewi sri, wala syaitan yang makan. Walhasil, begitulah kejahilan memakan bahkan akal sehat orangnya. al-isti'adah menunjukkan adanya permintaan di sana, adanya permohonan. Permohonan auz. Permohonan perlindungan. Berarti di situ ada doa. Doa. Permohonan, berdoa dia. Ada tawajjuh. Yatawajjah. Dia menghadap. Bermohon. Memohon, menghadap, dan hanya kepada itu yang dia tuju. Yang dia yakini bisa memberikan perlindungan. Dan semua ini ibadah. Doanya ibadah. Menuju kepada sesuatu dan meyakini hanya dia. Ini ibadah. Tinggal dia arahkan kemana. Dia berikan kepada siapa ibadah-ibadah ini. Al-isti'adah. Permohonan doa. Dan dia menunjukkan kepada yang dia yakini bisa memberikan perlindungan itu kepadanya. Makanya dia tuju, kalau itu musyrikin, yang dia tuju ya sesembahannya. Kepada siapa ditujukan permintaan perlindungan itu? Jadi kepada arwahnya ini, arwahnya itu, penjaga gunung, Nyai, atau siapa lagi namanya, yang bangun reksa, mam ini itu, dia tuju memang, mengarah ke sana, didatangi, terbukti, didatangi nanti apa namanya, kalau di laut, gerbek laut atau apa, dituju, dibawa ini, kepala kerbau atau apa, buah-buahannya sama makanannya dibawa ke laut dan dituju memang. Sudah sampai tempat yang mereka yakini, nah, diberikan di situ, dibuang di situ. Nah, ada doa, ada permohonan, ada tujuan yang dia inginkan, dituju. Dan ini semua ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ada tawajjuh. Permohonan ada sesuatu yang dia tuju. Kalau dari doa tentunya ada sesuatu yang dia yakini lebih tinggi darinya, lebih kuat darinya, lebih kuasa darinya, yang mampu melindungi, mampu menjaga. Makanya namanya doa. Makanya dalam bahasa Arab disebut doa itu kalau perintah dari bawah kepada atas. Kan kamu memerintah, lindungi, perintah, lindungi. Lafadznya pun fi'il amr, ajirni, a'idni, urzukni, beri aku rizki, perintah. Tapi karena itu dari bawah ke atas yang lebih besar, lebih kuasa, namanya doa. Tapi kalau sebaliknya dari atas ke bawah, perintah, namanya amr. Sholat, zakat, puasa. Nah, begitu pula kalau itu pada manusia, amr. Direktur nyuruh bawahnya, ayo bersihkan ini, ambilkan ini. Ini kan perintah. Tapi kalau dari bawahan ke atas ya, doa dalam artian permohonan, iltimas kalau dalam bahasa Arabnya, kalau selain Allah, namanya iltimas dalam perkara duniawi. Misalnya, berikan gaji saya, perintah. Tapi itu karena dari bawah namanya harapan. Walhasil, doa berarti itu ibadah, karena dari bawah kepada yang lebih kuasa, lebih besar darinya. Dengan demikian isti'adah itu ada amalan zahir, ada amalan batin. Amalan zahir, permintaan, perkataan dia, minta perlindungan, minta penjagaan, minta keselamatan dari kejelekan yang ditakuti. Ini zahir, tampak. Ada pula yang batin, amalan tawajjuh, qalbu, dia tuju, waktu itu dia yakin ini lebih besar dari saya, lebih agung, lebih mulia, lebih kuasa, dan hanya dia yang bisa melindungi. Kalau semacam ini tentunya ini hanya ibadah dan tidak boleh kepada selain Allah. Kalau itu ada tawajuhnya, karena itu kalbu amalan ibadah. Sebatas boleh pada manusia kalau itu dalam kemampuan dia dan kapasitasnya, ya sebatas tidak ada tawajuh, tetapi yang dia inginkan sekedar selamat dari kejahatan yang dia takuti. Bas, kamu mau dipukul, kamu mau dirampas hartamu, kejahatan itu kamu ingin hentikan, kamu selamat darinya, maka kamu berlindung kepada pak polisi, berlindung ke sini, kemari. Sebatas itu. Tidak ada keyakinan lain yang ada dalam kalbumu. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Kesel.